merupakan kota metropolitan. Terus banyak suku, banyak ras di sini. Nah, di bawah wadah Jackmania kita bergabung. Satu mata, setia sekata. Dukung Persija. Oke. Eh, Mar. Gua kemarin jadi anggota APRI. Iya, terus. Agak lulus. Nah. Sekarang gue, ini Mar, ada kira. Anggota APRI. Ada, gue masuk. Ya. Selalu berkorban.